السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi ikhtisar al-Muqni' al-Imam al-Hajjawi, yang sampai kita kepada pembahasan bab suluh atau berdamai, yang di awalnya telah kita jelaskan sebelumnya bahwa berdamai adalah solusi lain dari sengketa yang tidak dibawa kepada pengadilan. Artinya tidak diputuskan oleh pihak qadhi, karena kalau keputusan qadhi itu sifatnya mengikat. Kalau berdamai tidak. Dua orang datang kepada seseorang minta untuk penyelesaiannya dan mereka saling redo. Kalau keputusan qadhi atau mahkamah atau hakim, redo tidak redo itulah keputusan hakim yang harus dijalankan. Sekarang kita permasalahan suluh dan sampai perkataan mu'allif wa in salaha anil mu'ajjal. Taqra Syekh San. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa in salaha أن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالح على سكنه أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفا ليكر له بالعبودية أو امرأة ليكر له بالزوجية لتكر له بالزوجية بعوض لم يصح. Dan apabila ada seseorang yang mengajukan perdamaian untuk menunaikan sebagian daripada hutangnya secara tunai atau sebaliknya. Ini jawabannya. Nah. Jawabannya langsung di belakang lam yasih. Lam yasih. Nah. Tidak sah. Au bil aksi lam yasih. Au aqara lahu bi baitin. Atau dia mengakui ada rumah baginya dengan suluh dengan mendamaikan, dia bisa meninggal menempatinya atau dia bisa membangun di atasnya kamar. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Nah. Ya, terus. Atau dia mendamaikan untuk mengakui bahwa seseorang menjadi budaknya atau ya, wanita. Itu juga tidak sah. Tidak sah. Dan seorang wanita yang mengakui hubungan suami istri dengan ganti, ya, ada, maka ya, tidak imbalan, sah. Nah. Itu tidak sah. Di sini mu'alif menjelaskan akad suluh anil mu'ajjal biba'adihi, ya, di mana seseorang memiliki hutang kepada pihak yang lain. Umpamanya Ahmad beli rumah kepada Mahmud dengan mencicil dengan cara tidak tunai dengan harga umpamanya 100 juta rupiah. Lalu Ahmad yang membeli Mahmud kepada Mahmud ini 100 juta rupiah itu tidak tunai cicilannya selama umpamanya 3 tahun. Ahmad alhamdulillah dia setelah beberapa kali cicilan dia sekarang punya uang tunai untuk melunasi sisanya, ya. Lalu dia mengatakan kepada Mahmud, wahai Mahmud, saya sudah bayarkan 30 juta, ya, berarti sisa 70 juta kan, ya. Saya sekarang punya uang tunai, ya, boleh enggak saya lunasi, tapi anil mu'ajjali bi ba'dihi, tapi tolong sebahagiannya dipotong. Artinya saya tidak bayar 70 dong, saya bayar 60, ya, karena kan kamu hitung 100 itu umpamanya karena tidak tunai. Kalau tunai biasanya cuma 90 atau 85. Ya, potong, dia minta potongan umpamanya dari 70 menjadi 60 atau menjadi 65 dan dia bayar lunas, ya. Lam yasih, kata mu'alif, ini tidak sah, ya. Ini pendapat dalam mazhab Hambali bahwa perdamaian seperti ini tidak sah dengan alasan bahwa ini adalah bagian dari riba, ya. Yang meminta pengurangan, yang berhutang atau yang memberikan hutang. yang berhutang minta pengurangan. Ya, kata beliau, ini tidak sah karena ini bagian dari riba. Kemudian kita menjelaskan dulu perkataan mu'alif, nanti kita akan bahas hukum selanjutnya. Au bil aksi, atau sebaliknya. Kalau tadi minta berdamai, dipotong sebagian karena pembayarannya maju. Sekarang sebaliknya, yaitu dia minta berdamai, dimundurkan pembayarannya. Ya, tadi umpamanya pembayaran selama 3 tahun. Qadarullah, dia mengalami kesulitan ekonomi umpamanya, atau di PHK. Ya, sehingga perkiraan dia tidak bisa membayar, melunasi dalam 3 tahun tadi. Lalu dia minta di restruktur atau di reschedule utangnya. Dia mengatakan, saya mohon wahai Mahmud, mundurkan setahun lagi jadi 4 tahun, dan harga saya tambahkan menjadi 110. Ya, berarti yang sudah saya bayar 30 menjadi 110, saya berkewajiban membayar 80 lagi kepada Anda, tetapi ada tangguh waktu sampai setahun. Au bil aks lam yasih, kata mu'alif, tidak sah. Tetapi dalam kasus ini yang kedua jelas ini adalah riba. Anzirni azidka, dan ini riba jahiliyah. Dan riba ini yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, riba jahiliyah. Bila seseorang membeli barang kepada seseorang dengan tidak tunai, kemudian dia minta menangguhkan, memundurkan hutangnya dengan dia memberikan kompensasi menambahkan harganya, dikenal dengan istilah anzirni azidka, beri aku masa tangguh untuk membayarkan hutang dan akan aku bayar berlebih. Ya, ijma' para ulama ini adalah riba dan hukumnya haram, dan Al-Quran turun mengharamkan riba yang seperti ini. Ya. Adapun yang kebalikannya, yang pertama tadi, di sini mu'alif menyamakan hukum keduanya. Ya. Kata beliau, sebagaimana bertambah, ya, sebagaimana bertambah pembayaran karena bertambahnya waktu adalah riba, kiasul aks, atau sebaliknya, berkurang pembayaran karena berkurangnya waktu juga riba. Ya. Akan tetapi, wallah ta'ala alam, pendapat yang rajih dalam hal ini seperti pendapat banyak para ulama, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan diperkuat juga oleh muridnya Syekh Muhammad Saimin rahimahumullah. Ya, bahwa ini tidak mengandung unsur riba yang pertama, yang di mana dia meminta memajukan pembayarannya dengan dia minta untuk dipotong sebagian hutangnya. Ini tidak termasuk riba. Karena riba bertambah, ini berkurang. Ya. Kemudian ini maslahat bagi kedua belah pihak. Kalau pihak pemberi penjual, pihak penjual dengan tidak tunai, dia tidak ingin umpamanya bayar, umpamanya Anda membeli si Ahmad beli rumah kepada Mahmud dan pembayaran 2 tahun tadi kan ya. Kemudian si Ahmad ingin membayar lunas dengan minta potongan. Mahmud kata dia, saya enggak butuh uang sekarang. Memang tujuan saya menjual tidak tunai lebih mahal itu karena kebutuhan saya per bulan, saya sudah tidak ada lagi pemasukan bulanan, ya, dengan itulah saya mendapatkan masukan bulanan. Berarti ada maslahat yang diinginkan oleh Mahmud dan dia tidak mau jual. Ya, dia tidak mau menjual. Ya. Kalau dalam kasus ini jelas tidak ada hak bagi si Ahmad untuk minta potongan. Tapi kalau Mahmud umpamanya sedang butuh uang juga, bahkan dia mungkin yang menawarkan, atau Ahmad yang menawarkan. Mahmud datang kepada Ahmad, Mat, ada uang tunai enggak? Kalau ada uang tunai, jumlah yang 70 juta, bisalah saya potong. ya mungkin 5 juta, 7 juta atau maksimalnya 10 juta lah karena saya butuh. Ya. Ini adalah kebaikan di mana dia motong sebagian haknya. Ya. Dia motong sebagian haknya. Dalam suluh, dalam berdamai boleh, tetapi ini tidak boleh pasal ini atau kasus ini, klausa ini dimasukkan ke dalam perjanjian akad jual beli tidak tunai. Terkadang sebagian lembaga keuangan syariah memasukkannya ke dalam pasal perjanjian dengan menuliskan apabila si pembeli dalam kasus tadi, apabila Ahmad ya membayar maju ya umpamanya untuk bulan ke-7 dibayarkannya di bulan 6, jadi maju sebulan akan mendapat potongan dari harga 1%. Ya, umpamanya dari 100 juta kurang 1 juta setiap maju 1 bulan. Ya. Ini ijma' para ulama ini tidak boleh. Karena ini mengandung unsur gharar. Dan Nabi telah melarang jual beli mengandung unsur gharar. Ya. Gharannya di mana? Tidak jelas harganya jadi. Dengan adanya tambahan klausa tadi, apabila si Ahmad pembeli dengan tidak tunai membayarkan cicilan angsurannya, maju setiap maju 1 bulan mendapatkan potongan 1%. Kalau maju 10 bulan dapat potongan 10%. Ya, maju 1 bulan dapat potongan 1%. 2 bulan 2%. 3 bulan 3%. Apa dampak dari pasal ini, klausa pasal ini dalam akad tadi? Menjadi harga tidak jelas. Ya, memang harga 100 juta tanda tangan, tapi kemudian si Ahmad bisa membayar maju 2 bulan, berarti kurang menjadi 98 juta. Maju lagi umpamanya 10 bulan menjadi 90 juta dan seterusnya. Berarti harganya bukan 2 lagi, tetapi bisa menjadi puluhan harga. Kalau saja Rasulullah bai'ataini fi bai'ah, Rasulullah melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli, ya, yang tidak jelas yang mana diinginkannya, ini 100 jual beli mungkin bisa. Ya, karena 100 kali cicilan umpamanya. Ya. Maka wallah taala alam, ini disepakati oleh para ulama, ya. Dan ini bukan suluh. Kalau yang tadi dibuatkan di dalam pasal perjanjian akad, ini bukan damai namanya. Bukan suluh. Tapi yang suluh tadi, tetap harga 100 juta. Pada waktunya, dia punya uang. Ya, enggak masalah juga dibuatkan di pasal, umpamanya, harga tetap 100 juta, tapi bila pembeli umpamanya ingin melunasi, nanti akan disepakati harganya. Berarti harga tidak terganggu, tetap harga 100 juta. Ya. Kalau seperti itu menjadi dia akadnya menjadi suluh, maka dia menjadi boleh. Kalau seperti yang ada di sebagian perjanjian akad jual beli murabahah atau tidak tunai lembaga keuangan syariah dengan klausa menyatakan setiap pembelian maju, pembayaran maju akan diberikan potongan sekian, maka wallah taala alam ini mengandung unsur gharar dan hukumnya adalah haram. Atau aqara lahu baitin. Atqarat ya Syekh? Naam. Terjemah kata. Naam. Atau aqara lahu baitin fa salahahu ala suknahu atau yabni lahu fawqahu ghurfatan. Jawabnya tetap lam yasih. Atau seseorang mengakui bahwa rumah ini, Ahmad umpamanya tadi, mengakui rumah ini milik Mahmud. Ya. Dan dia menempatinya. Dan dia tahu bahwa ini rumah Mahmud, yakin. Walaupun umpamanya di dalam sertifikat atau girik itu atas nama Ahmad. Pernah umpamanya Ahmad sudah menghibahkan atau sudah pernah menjual di bawah tangan kepada Mahmud. Ya. Lalu kata Ahmad kepada Mahmud, saya yakin ini rumah milik kamu. dulu pernah saya hibahkan dan kau sudah terima. Ya. Tapi surat-surat kan masih atas nama saya. Ya. Saya berdamai aja dengan kamu karena kalau kamu berusaha ngambil secara legal pasti tidak mungkin. Ya. Kita berdamai saja, ya. Selama saya hidup ini saya tempatin. Ya, saya tempatin. Dan silakan ini bawa surat-suratnya balik nama ke nama kamu. Ini lam yasih. Ini juga tidak sah karena ini jelas ada unsur perzaliman. Au yabniya lahu fawqahu ghurfatan. Atau dia mengatakan ini rumahmu seperti yang tadi kasusnya, ya. Tapi secara legal kau tidak akan bisa mengakui sebagai milikmu. Karena surat-suratnya atas nama saya. Ya. Maka dia bilang izinkan saya membuat kamar di atas rumahmu. Mungkin pakai beton lantai dua, atapnya pakai beton. Dia bilang lantai dua saya buat di atasnya kamar atau lapangan futsal di atasnya. Lam yasih, tidak sah. Aw salaha mukallafan liyuqir lahu bil ubudiyyah. Atau dia berdamai dengan seorang mukallaf agar mukallaf itu berikrar bahwa dia adalah budaknya. Ya. Syekh Saimin mencontohkan begini, kata beliau dalam menerangkan maksud pernyataan mu'alif ini adalah seorang mengatakan dia orang merdeka. Dia mengatakan kita datang ke pengadilan, yuk kau ngaku bahwa kau adalah budak saya. Ya, dengan demikian pengadilan mencatatkan anda adalah sebagai budak. Bila anda sebagai kau budak saya jual kau di pasar. Nanti setengah harga kita bagi dua. Setengah uangnya kita bagi dua. Setelah kau dapat uangnya, larilah kau dari si pembeli tadi. Ya. Jelas ini tidak sah karena ini jelas adalah penipuan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang merdeka kemudian dijadikan budak ini adalah sebagian dari dosa besar. Aw imra'atan tuqirra lahu bizawjiyyah bi'iwadin lam yasih. Atau seorang wanita agar wanita itu berikrar mengakui sebagai istrinya dan nanti dia berikan adalah iwad atau imbalan. Dia mengatakan kepada seorang perempuan, ya, umpamanya ada muhsinin atau donatur mengatakan bagi kaum muslimin yang di daerah RW ini, ya, insyaallah masing-masing anda saya berikan hibah bagi yang menikah, yang punya anak istri, yang punya istri yang sudah nikah, ya, dia dapat hibah umpamanya 2 juta. Yang bujangan gadis dapat 1 juta rupiah. Ya. Atau yang yang menikah 5 juta, yang bujangan 1 juta. Ya. Datang laki-laki ini kepada perempuan itu bersepakat dia berdamai dia. Kau ngaku aja sebagai istriku nanti di hadapan donatur itu. Ya. Ini kita udah nikah di kampung lama dulu ya, kita. Sehingga dapat 5 juta, ya kan mending 2,5 buat kamu, 2,5 buat saya daripada 1 juta. Ya. Lam yasih, maka ini tidak sah. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin yang disampaikan oleh Ustaz dalam matan kita Zadar Mustaqnik. Ayat ayat nam. Wa in badalahuma Ustaz. Iya. Mu'tai Ahsan. Wa in badalahuma, jika keduanya telah memberikan apa, memberikan uang kompensasi, uang imbalan kepada dua orang tadi, kepada laki-laki yang aku jadi budak, perempuan yang aku jadi istri tadi, ya, anda'wahu sah, sahha, ya, dakwah ya atas dakwaan tadi dia mendapatkan uang tadi sah. Ya, sah statusnya ikrarnya sah dan uangnya pun sah. Wa in uangnya tidak sah tapi ikrarnya sah. Uangnya tidak sah, ikrarnya sah karena enggak ada yang maksa mereka. Ya. Wa in qala aqirra bidaini wa'tika minhu kadza fa fa'al sah al-iqrar lasulhu. Jika dia berkata, akuilah kau ada hutangku, akuilah kau berhutang kepadaku, aku beri kau sebagiannya. Ya. Lalu dia lakukan, ikrarnya sah, perdamaiannya tidak sah. Allah berkir. Jazakumullah khairan. Demikian, alhamdulillah. Dengan penjelasan terakhir tadi merupakan pembahasan dari suluh yang secara sempurna disampaikan oleh Ustaz dan Syarah. Kami memberikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Raja TV untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa menghubungi kami dalam sesi tanya jawab di 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543 dalam pembahasan suluh atau yang lainnya. Kita mulai sesi tanya jawab dan kami persilahkan untuk penelpon terlebih dahulu. Ya, halo. Baik, silakan sudah masuk. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Filiana di situ Bondo. Baik, silakan Ibu Filiana. Ini yang mau tanya gini Ustaz. Kan kalau belanja di setiap warung kan pasti dapat itu hadiah kue, apa itu termasuk bingkisan, THR atau termasuk gimana itu? Setiap tahunnya seperti itu, Ustaz. Anda belanja untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk saya sendiri, Ustaz. Dapat hadiah, alhamdulillah. Iya, halal ya, Ustaz ya. Alhamdulillah itu artinya halal, betul. Setiap tahun itu, Ustaz, mendapat kue. Setiap hari pun halal, alhamdulillah. Enggak termasuk sogoan enggak dagang itu, Ustaz. Kan saya tanya, kan Anda belanja untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau untuk diri sendiri halal, kalau untuk orang lain haram, karena Anda wakil yang tidak amanah. Namanya perusahaan Anda menyuruh Anda belanja ke supplier X, ya. Kemudian setiap tahun supplier X memberikan Anda hadiah atau parcel atau THR, ini ia haram, rishwah. Tapi Anda untuk belanja diri Anda sendiri, alhamdulillah. Berarti si penjual memberikan hadiah kepada pembeli. Kalau misalnya kerja di satu tempat terus tiap tahunnya juga seperti itu, Ustaz. Apa termasuk THR, apa termasuk bingkisan itu, Ustaz? Tidak paham saya bertanya. Anda bekerja yang memberikan Anda THR siapa? Kalau misalnya saya kerja setiap tahunnya itu dapat uang, kue, ya baju gitu, Ustaz. Yang ngasih itu siapa? Perusahaan Anda atau? Ya, bos saya, bos juragan gitu, Ustaz. Ya, alhamdulillah halal. Nah, halal ya. Yang tidak halal itu, seperti yang saya jelaskan tadi, Anda ditunjuk oleh perusahaan sebagai bagian untuk pembelian, purchasing umpamanya. Lalu Anda bertransaksi dengan perusahaan X sebagai vendor atau supplier atau pemasok. Kemudian perusahaan X tadi setiap tahun, setiap bulan-bulan tertentu dia berikan kepada Anda hadiah tanpa sepengetahuan bos Anda. Itu yang haram. Selainnya hadiah, hukum masalah dia adalah halal. Hukum masalah dia bukan haram. Ya. Rasulullah mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu pahala yang besar saling berberi hadiah. Alhamdulillah. Demikian. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bu Firliana di situ, Bu Undo. Kami berikan kesempatan yang kedua di belakang Ibu Firliana. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Bondan di Jakarta. Silakan, ah Bondan, silakan. Saya menanya ada dua hal berkaitan dengan kalau misalnya saya ada rumah saya sewakan, misalnya selama bulan, setiap bulan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana menghitung zakatnya? Apakah dari harga rumah atau dari penghasilan bulanannya itu tadi, hasil kontraknya tadi? Dari penghasilan bulanan bila sampai nisab digabung dengan uang yang lain. Umpamanya uang kontrakan itu per bulan 10 juta. Kan enggak sampai nisab. Tapi Anda punya tabungan lain senilai 50 juta. Ini digabung dengan uang yang lain 60 sampai nisab. Setahun setelah berlalu 1 tahun uang 10 tadi mungkin berkurang, mungkin bertambah dengan uang yang lain, tapi masih di atas nisab, Anda keluarkan zakatnya. Kalau kurang dia, setiap Anda terima 10 juta ya, kebutuhan besar umpamanya, dan habis terus, maka tidak ada zakatnya. Terus yang hal kedua, Ustaz, misalnya kan kontrakannya tadi bulanan, misalnya 1 bulan 1 juta. Kemudian di perjanjian atau diberitahukan pada saat akad, kalau misalnya dibayar 1 tahun, ada diskon jadi bayar 11 bulan saja. Boleh nggak itu, Ustaz? Pada perjanjiannya bayar berapa? Tahunan atau bulanan? Bulanan. Perjanjiannya bayar bulanan, jadi 1 bulan 1 juta. Tapi kalau misalnya si pengontrak tadi mau bayar 1 tahun... Kenapa ya, bayar 1 tahun lagi? Dan bulan pertama udah nggak bisa, udah, karena udah dibayar dia kan. Oh iya, nggak, kan bulanan, bayar bulanan. Misalnya tiba-tiba, jadi di awal kita bilang, di awal perjanjiannya bahwa kontraknya bulanan. Tapi kalau Anda bayar tahunan, harganya jadi 11 juta. Tapi kalau bayar bulanan, 1 juta. Boleh? Ada saturan kontrak, harga bulanan. Juta 1 bulan. Iya. Yeah. Dibayar di awal atau di akhir bulan? Di awal bulan. Di awal bulan. Berarti sudah 1 bulan pertama sudah lewat. Ya, sudah lewat. Satu bulan pertama, dua bulan ini kan diperpanjang terus biasanya, Ustaz. Ya. Otomatis. Terus gitu. Di bulan ketiga terus, dia bilang, saya sekarang mau untuk 1 tahun. Nih, saya bayar untuk 1 tahun. Ya. Ya. Ya. Kalau Anda buat klausa seperti itu, sama seperti yang dijelaskan oleh mu'alif tadi. Tidak boleh. Unsur gharar. Oh. Jelas? Ya. Tapi kalau Anda katakan, klausanya adalah berbentuk janji, andai si pengontrak penyewa akan membuat sewanya bayar per tahun, nanti akan kita sepakati harganya, kemungkinan ada potongan. Itu bagus, tidak ada masalah. Yang penting nggak boleh di state ya, Ustaz ya, berarti nggak boleh. Ya, tidak boleh ditentukan, dinyatakan di dalam akad, kalau menjadi tidak jelas harganya. Oh, di dalam akad juga nggak boleh, Ustaz ya? Tidak. Kalau misalnya dibilang, bukan, maksudnya di dalam akadnya bilangnya bahwa kalau bayarnya lebih dari 1 bulan akan ada potongan gitu, tapi nggak disebut potongannya berapa, tetap nggak boleh. Itu tidak boleh. Oh iya, Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bundan di Jakarta. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang ketiga, silakan di layan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, halo. Sudah halo, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Papua, Pak Ustaz. Masya Allah, silakan. Ya, ini Pak Ustaz, masalah BPJS. Ya. Suami saya itu kerja di satu perusahaan. Dia daftarkan saya dan suami, istri dan anak-anaknya BPJS kesehatan, gajinya dipotong, Pak Ustaz. Terus kami berobat itu melalui kartu BPJS saja, Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz pernah bilang, kalau berobat pakai kartu BPJS katanya halal. Tapi yang saya tidak mengerti kan, Pak Ustadz pernah bilang, katanya, saya coba tanya kepada suami saya, kalau kita tidak berobat terus, itu saldonya katanya tidak bisa diambil, Pak Ustadz. Saya dengar dari Pak Ustadz dulu bilang, kalau seandainya kita berobat, di saldo kita ada 3 juta. Terus kita berobat biayanya 1 juta. Itu 2 jutanya dikasih ke fakir miskin. Kalau saldonya tidak bisa diambil, Pak Ustadz, itu bagaimana ya, Pak Ustadz? Saya masih bingung masalah itu, Pak Ustadz. Ya, Ibu. Jangan bingung, Ibu. Yang jelas bahwasanya BPJS Kesehatan itu suatu program yang baik. Apa kebaikannya? Dia memberikan pelayanan kesehatan untuk para fakir miskin dan duafa gratis. Tidak berbayar, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan yang lainnya, walaupun dalam angka sampai pelayanan kesehatan ratusan juta pun akan di cover oleh pihak BPJS tadi. Lalu dari mana pihak BPJS dapatkan uang? Dari seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi. Ketika alhamdulillah ibu dan keluarganya membayar, ya, dipotong dari perusahaannya, kemudian dia tidak sakit-sakit, uang itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu subsidi silang namanya, membantu fakir miskin yang tidak membayar tadi dan mereka ada kebutuhan. Ya. Masya Allah. Tapi memang ada satu yang perlu mungkin diperbaiki oleh pemerintah dalam hal ini, yaitu untuk menghilangkan denda keterlambatan, ya, karena denda keterlambatan ini yang mengubahnya menjadi riba. Tetapi bagi rakyat, bagi warga negara, ya, riba itu menjadi boleh karena dipaksakan sudah oleh pihak negara. Namun pihak negara dalam ini tetap berdosa karena membuat keputusan yang haram. Masya Allah. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian ibu yang ada di Papua, semoga ini bisa difahami dan mendapatkan pencerahan ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan, masih via telepon di 021-823-6543. Baik, kita akan kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya dengan Faisal, Pak. Faisal di mana? Faisal di Ciamis. Silakan, Faisal, silakan. Ini, Pak Ustaz, saya pengen tanya masalah zakat. Iya. Saya kan punya toko 3, Pak Ustaz. Itu dagang-dagang sepatu, sendal, segala macam, Ustaz. Iya, Masya Allah. Nah, setiap tahunnya itu saya mendapatkan uang sekitar 250 juta, Ustaz. Iya, Masya Allah. Nah, itu bagaimana cara kita menghitung zakatnya, Ustaz? Sementara duitnya itu tiap di bulan Ramadan aja saya mendapatinya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Faisal. Iya, Ustaz. Barang dagangan Anda, sepatu, sendal tadi, modalnya lebih dari 60 juta? Iya. Lebih? Lebih, Ustaz. Iya, lebih. Alhamdulillah. Kalau lebih berarti sampai ini, sob, dia 3 toko tadi. Ya, dia ngitungnya bukan per toko, tapi seluruhnya dihitung jadi satu. Pada Anda tadi bilang di awal Ramadan. Betul. Ya, awal Ramadan tadi yang Anda lihat adalah lihat uang tunai. Sebetulnya sih bukan Ramadan kewajiban bayar zakat. Kapan Anda mulai membuka usaha tadi? Anda buka usaha awalnya di Ramadan atau bukan? Bukan, Ustaz. Di bulan-bulan Rajab lah, sebelum Ramadan. Ya, berarti di Rajab Anda sudah jatuh tempo bayar zakatnya. Tapi kan di bulan Rajab itu saya belum mendapatkan uang yang 250 juta itu, Ustaz. Iya, tapi barang dagangan Anda sampai enggak nilainya di atas 60 juta? Lebih, Ustaz. Lebih. Zakat itu bukan pada uang, tapi pada barang dagangan. Ya, zakat perniagaan. Iya. Itu pada barang niaganya. Adapun uang itu zakat uang. Dan itu dia digabung. Berarti ya, saya digabungkan gitu, Ustaz. Iya. Maka ketika Anda buka usaha di bulan Rajab, ya, Anda katakan modal dari barang yang dijual semuanya sudah lebih di atas nisab sekitar 60 juta lebih. Betul. Paham. Berarti di Rajab tahun depan, betul, ya. Jangan tunggu Ramadan, karena Ramadan berarti Anda mundur 2 bulan dan itu dosa besar. Di Rajab tadi, uang sebentar dulu. Di Rajab tahun depan itu dari mulai usaha, anggap usaha mulai tahun 40 ya, atau 30. Di tahun 31 Hijriah, 1431 Hijriah tahun depannya, Rajab tahun depannya, apa yang Anda lihat? Lihat stok barang yang ada di gudang, ada di 3 toko tadi. Berapa nilai semuanya untuk modalnya? Umpamanya keluar angka 100 juta rupiah. Betul. Ada uang tunai, uang kas sebanyak umpamanya 30 juta rupiah. Betul. ada piutang, ada orang beli barang tidak tunai sebanyak 10 juta rupiah dan ini piutang lancar. Berarti semuanya 140 juta kan ya? Iya. Iya. Berarti Anda akan menzakatkan 140 juta setelah dipotong hutang. Ya, Anda dagang punya hutang apa tidak, beli barang dengan tidak tunai? Oh, tidak Ustaz. Tidak. Kalau tidak ada berarti Anda tidak punya hutang. Kalau tidak punya hutang, langsung 140 juta ini dikali 2,5%. Iya. Jangan tunggu Ramadan. Kontrak toko enggak Ustaz? Enggak. Kontrak toko udah selesai atau belum? Saya udah selesai Ustaz. Udah selesai biaya operasional, udah keluar berarti itu kan ya. Ini yang dihitung adalah uang yang ada di saldo Anda per hari itu. Jadi yang sudah keluar biarkan keluar. Kontrak toko, gaji karyawan, segala macam biaya operasional lah, keluar sudah. Ya paham Ustaz. Berarti semua barang Ustaz tadi itu tiga toko itu ya Ustaz? Iya Pak Faisal, semua barang yang dijual ya. Iya yang dijual ya. Oh iya gitu, syukran ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair Pak Faisal ya, semoga jawaban Ustaz menjadi pencerahan bagi antum dan kita semua. Jazakumul khair warakallahu fik. Baik, masih kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Iya, kami sampaikan bagi Anda yang bertanya pesan singkat via pesan singkat di 0819-896543. Kami berikan kembali kesempatan via telepon terlebih dahulu. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Dengan Ridwan di Bekasi. Baik, silakan Pak Ridwan. Pak Ustaz, saya mau tanya Pak, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama terkait zakat Pak. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan memang sudah pernah dibahas di kajian sebelumnya. Jadi saya seorang karyawan. Untuk zakat penghasilan saya, saya nggak punya penghasilan lain Pak Ustaz sebelumnya. Jadi boleh nggak Pak Ustaz kalau misalkan saya hitungnya langsung dari setiap penghasilan yang saya terima per bulan 2,5%, langsung saya kali 22,5%. Afwan Pak, mohon maaf. Gaji Anda sampai nisab atau mohon maaf atau tidak? Nisabnya 85 gram sekitar 54 juta. Oh, belum. Kalau per bulannya belum, kalau per tahunnya lebih jauh. Kalau per tahun, siapa yang menjamin Anda bulan depan masih jadi karyawan? Iya, tentu dulu sabar dulu. Ya makanya karena itu yang wajib adalah kalau Anda sampai nisab. Kalau sampai nisab mau didahulukan boleh, berarti mendahulukan zakat sebelum wajib waktunya. Pamannya ada sebagian teman-teman kaum muslimin yang bekerja sebagai karyawan, gajinya di atas nisab 100 juta. Terima kontrak di bulan kemarin. Awal bulan ini sudah terima gaji 100 juta. Ya, ini kan sudah nisab. Ya. Tapi belum haul. Boleh dia keluarkan? Boleh. Karena dia mendahulukan zakat sebelum jatuh temponya itu boleh. Okay. Dasarkan hadis Rasulullah, Rasulullah pernah menarik dari Abbas bin Abdul Muttalib zakat untuk 3 tahun ke depan. Okay. Paham? Karena Abbas adalah pedagang kaya dan di waktu itu Rasulullah membutuhkan dana untuk negara. Walhasil kalau dalam keadaan susah umpamanya ada musibah besar di mana kaum muslimin butuh dana, Anda mengeluarkan bantuan pun sepertinya juga agak berat. Bisa Anda majukan zakat untuk 10 tahun ke depan dengan syarat uang Anda yang ada saat ini, saat Anda majukan itu sampai nisab. Bila tidak sampai nisab, maka dia tidak terhitung zakat, dia terhitung sedekah biasa. Dan ini kesalahan banyak terjadi, tidak bisa dia dikonversi dengan zakat. Nanti setelah berlalu 1 tahun dan sampai nisab, dia wajib zakat lagi. Sehingga zakat menjadi 2 kali. Ini adalah sebuah kezaliman dan kesalahan bila ini diterapkan oleh sebuah lembaga atau pihak tertentu. Tetapi kalau Anda ambil kebijakan pribadi Anda, terserah. Iya. Oke, jadi artinya nggak masalah kalau tetap saya keluarkan per bulan itu, tapi nanti setelah jalan 1 tahun, jika saya masih menjadi seorang karyawan, dan saya memiliki uang yang mencapai nisab, baru saya harus keluarkan lagi Pak Ustaz ya, gitu ya. Iya, yang tadi berarti bukan zakat sedekah biasa. Iya, yang berperbulan itu sedekah biasa jadinya Pak Ustaz. Iya, Anda mau kasih 2,5%, mau 10%, mau 30%, 40% dari gaji Anda, itu sedekah okay. biasa boleh. Oke. Tapi menghitungnya zakat sebuah kesalahan besar. Iya. Tapi kalau gini Pak Ustaz, kalau tahun kelas tahun itu uang yang uang cash yang saya punya enggak hanya bersumber dari penghasilan saya, tiba-tiba saya mendapat apa gitu, itu tetap ya, tetap dihitung ya. Walaupun dalam hal ini beda pendapat para ulama. Ah. Pendapat jumhur para ulama tidak dihitung karena dia bukan dari nita jusaimah yang pernah kita jelaskan di bulan Ramadan. Yeah. Dia bukan dari hasil untung dagang. Yeah. Ya, dia dari sumber yang lain, bukan dari satu harta. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, sebagian ulama yang lain mazhab Hanafi dia mengatakan dijadikan satu haulnya, umpamanya seorang dapat gaji 10 juta, terpakai 5 juta. Iya. Yeah. Baru sampai bulan ke-11 sudah 55 juta tabungannya. Ini ya. Baru menghitung haul. Anggap ya. Itu di bulan Ramadan. Ya. Berarti ya. Dia wajib berzakat di Ramadan tahun depan. Di pertengahan menjelang Ramadan tahun depan, alhamdulillah dia terima waris sebanyak 1 miliar. Iya, iya. Hah? 1 miliar ini umurnya kan baru 6 bulan, belum 1 tahun. Ya. Betul, betul. Apakah 1 miliar ini juga dizakatkan? Ini ada perbedaan pendapat para ulama tadi. Oke. Okay. Mayoritas ulama mengatakan tidak, tunggu setahun depan lagi. Hanafiyah mengatakan ia dizakatkan mengikut dia haul yang awalnya. Ya, tetapi pendapat Hanafiyah ini lebih memudahkan. Iya. Yeah. Ya. Karena berarti dia hanya tinggal lihat bulan Ramadan tadi. Sejak Ramadan berapapun, karena kalau tidak nanti dia pusing, ini yang harta ini kapan ya, setahunnya, kapan setahunnya, kapan setahunnya. Jadi bangun pagi dia langsung melihat daftar di depan matanya, mana yang uangnya sudah 1 tahun, berarti hari ini harus berzakat sekian. Oke, okay. Paham Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau nanya mengenai nazar bisa nggak ya Pak Ustaz? Tidak. Oh ya udah, oke, okay. Makasih. Baik, jazakumullah khair. Nah. Ya. Baik, jazakumul khair, barakallahu fiik, dan semoga pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, kami angkat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya menjual tanah, lalu kemudian pembeli memberikan sebagai uang tanda jadi 50 juta rupiah. Pertanyaannya, halal tidak uang tersebut saya gunakan Ustaz jika tanah belum dilunasi secara keseluruhan? Halal, dan uang urbun tadi milik Anda. Suatu saat dia tidak jadi membeli, tidak ada kewajiban Anda untuk memberikan uang itu kembali kepada dia. Masya Allah. Jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat terkait dengan pembahasan suluh tadi. Ketika saya memberikan pinjaman kepada seseorang senilai 50 juta dalam kurun waktu 2 tahun, kemudian di tahun pertama tiba-tiba saya membutuhkan dana yang sangat darurat, lalu saya menyampaikan kepada kawan yang saya berikan pinjaman agar bisa melunasi dari sisa, dan saya akan berikan kompensasi pengurangan hutang dengan jumlah nominal sekian. Apakah ini halal Ustaz, transaksi seperti ini? Halal, ini adalah kebaikan dari Anda. Karena harusnya Anda kan meminjamkan tanpa ada bunga riba. Nah. Kalau tadi itu dalam jual beli beda kasusnya. Ya, kalau ini adalah pinjam-minjam uang kort namanya, Anda tidak ada bunga pertambahan, ya. Harusnya tidak pun Anda beri potongan, itu menjadi hak Anda. Ya. Maka kalau Anda beri potongan berarti Anda telah berbuat baik lebih daripada sekedar hak Anda dan tidak sia-sia di sisi Allah Azza wa Jal. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurus koperasi jual beli Ustaz, di mana saya membeli barang kepada kepada pemasok. Penyedia barang, ya, pemasok barang. dan terkadang sales dari pemasok barang tersebut memberikan hadiah atau bingkisan kepada saya selaku bendahara koperasi. Bolehkah bingkisan dan hadiah tersebut saya terima? Tidak boleh Anda terima. Ini adalah rishwah. Ini yang hadiah, ini yang haram. Karena Anda adalah orang yang diamanahi. Baik. Jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya terkait dengan adanya gerakan perubahan uang kertas ke uang dinar dan dirham. Menurut Ustaz, mana yang bagus, menyimpan uang di bank atau membeli dinar atau membeli emas biasa, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Menurut saya, kalau Anda percaya mana yang bagus, dua-duanya tidak bagus. Yang bagusnya adalah memutar uang dalam bentuk usaha. Ini yang pernah dicanangkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada para wali-wali anak yatim yang memegang harta anak yatim. Di masa itu uang adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Tapi Umar tidak mendiamkan uang itu. Kata Umar, "Ittajiru amwalal yatama la ta'kulha shadaqah." Kata Umar, harta anak yatim itu, hai para pemegang harta anak yatim, jangan disimpan, jangan dipegang aja. Ya. Tetapi putarkan agar harta itu tidak habis dimakan zakat. Ya. Kalau seorang anak berumur 1 tahun, kemudian bapaknya meninggal dan anak ini mendapatkan warisan sebanyak 1 kilo emas. Umpamanya. Ya. Emas memang emas 1 kilo. Emas 1 kilo emas. Berarti kan lindung nilainya kuat, tidak ada inflasinya. Ya. Tapi setiap tahun kan kena zakat 2,5%. Sampai anak itu umur balik 15 tahun, 15 kali zakat, kali 2,5% setiap tahunnya. Ya. Mungkin dia terima sudah kurang, pasti sudah kurang dari 1 kilo. Mungkin bisa jadi 700 gram lagi tinggal, 7,5 oz. Ya. Jelas? Atau mungkin tinggal 0,5 kilo, wallahu a'lam, hitunglah dengan baik. Ya. Oleh karena itu Umar mengatakan tidak baik kalian pegang, tapi putarkan dalam bentuk usaha dagang. Kalau didagangkan uang tadi, 1 kilo emas tadi, beli umpamanya sembako dijual oleh wali anak yatim tadi, atau dimasukkannya dalam modal usahanya yang ada, ya, pertambahan keuntungan dari nilai dagang per tahun bisa 100%. Sangat bisa. Bahkan per bulan pun bisa 100%. Dari modal 1 kilo, tahun depan sudah punya dengan nilai harga 2 kilo emas. Dipotong 2,5% dari 2 kilo emas, ya, yang pokok modal 1 kilo tidak akan tergerus. Sehingga nantinya anak yatim tadi menerima uang lebih banyak daripada yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jelas, Aris? Ya, ini aturan Islam. Ini anjuran agama Allah Azza wa Jalla. Tidak disimpan, ya, Ustaz. Tidak disimpan. Subhanallah. Kalau Anda mengatakan, oh maaf Ustaz, saya tidak punya pengalaman dalam berbisnis. Anda sih tidak. Tapi cari orang yang profesional dalam memutar uang, dalam berdagang, dan orangnya amanah, ya, titipkan ke dia dalam bentuk investasi modal usaha. Orang sebesar apapun usahanya ingin pertambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Katakan kepada dia, saya punya 1 kilo emas, ya, saya masukkan dalam usaha Anda, dan saya tahu Anda amanah dan profesional dalam mengelola. Nanti di akhir tahun, ya, sekarang 1 kilo ini berapa persen dari keseluruhan aset usaha Anda yang ada? Dia bilang umpamanya 10%. Berarti tahun depan saya mendapatkan 10% laba. Kalau rugi, saya menanggung 10% kerugian. Ya. Kalau dia berikan kepada profesional dan amanah, biasanya labanya mungkin bisa 200%, 300%. Ya. Dari 1 kilo jadi 2 kilo, jadi 3 kilo, 4 kilo. Alhamdulillah. Nah Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga penjelasan dari Ustaz dapat bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu Fik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya sebagai anggota KPN atau koperasi pegawai, di mana anggotanya sesama pegawai, dan setiap bulan kami sebagai anggota dikenakan iuran wajib, Ustaz. Kemudian jika kami memiliki pinjaman di koperasi tersebut, maka dikenakan jasa. Akan tetapi jasa tersebut sebagian digunakan untuk biaya operasional seperti honor pengurus, honor karyawan, biaya uang saku, rapat, dan konsumsi rapat, dan lainnya. Namun sebagian lagi diberikan kepada anggota sebagai bentuk SHU yang diberikan dalam bentuk simpanan yang nanti diberikan pada saat berhenti menjadi anggota. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana hukumnya saya mengikuti atau bergabung dalam koperasi seperti ini, Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik. Dan meminjamnya. Ya. Meminjam dan bergabung di sini adalah minjam riba, membayar riba dan bergabung dalam usaha riba, dan bagi pengelolanya, pengelola usaha riba, semuanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pinjamannya ada pertambahan. Ya. Walaupun untuk biaya-biaya yang dikatakannya tadi dan keuntungan yang dia sebutkan tadi, Allah telah mengutuk riba. Ya. Tapi kalau umpamanya biaya real, apa yang dimaksud dengan biaya real? Biaya mencetak, namanya pinjam uang, tentu ada perjanjian yang ditulis, nah, ada materai. Ya, ini untuk ini materai umpamanya 6.000 tambah ini 10.000. Anda mau pinjam 1 juta, 2 juta, 40 juta, tetap bayarannya 10 ribu administrasinya. Ini boleh. Tapi kalau untuk gaji karyawan tadi, untuk meeting, untuk segala macam, ini riba namanya. Kalau ingin, jadikan koperasi tadi dalam bentuk usaha, bukan simpan pinjam. Ya, tidak ada uang yang keluar, tetapi yang ada jual beli dengan para anggota. Umpamanya anggota X butuh kendaraan roda 2 motor. Jangan kasih dia uang. Belikan motor dan bayar dengan mencicil dengan harga lebih mahal. Sehingga koperasi ini mendapatkan keuntungan yang halal. Dan tidak ada denda keterlambatan. Udah halal. Masya Allah. Dan keuntungannya pun bisa. Keuntungannya lebih besar pasti. Nah. Daripada nilai biaya jasa tadi. Nah. Baik, jazakumullah khair. Demikian Pak Suryanto di Banyuwangi, Jawa Timur. Barakallahu fiik, ya, Pak. Kami akan kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pinjaman senilai 40 juta kepada salah satu keluarga dengan akad. Saya akan mengembalikan nanti dengan penambahan 5 juta jadi 45 juta. Halkah bentuk transaksi ini, Ustaz? Ini juga haram riba, ya, akhi. Anda sudah berjanji di awal, ya, akan memberikan penambahan, ya. Ini hukumnya riba jahiliyah. Yang boleh itu Anda pinjam 40 juta. Ya, lalu katakan, ini saya kembalikan berapa, Pak? Ya, 40 juta lah. Saya tidak mau ada pertambahan 5 juta berapa itu riba. Pada saat Anda membayar, ya udah, Pak, berarti saya kembalikan 40 juta, ya. Ya. Alhamdulillah, urusan Anda selesai, terpenuhi kebutuhan Anda. Dan Anda dapat uang 45 juta lebih. Lalu Anda katakan, Pak, dulu utang saya berapa? 40 kata dia. Alhamdulillah, ini 40 jutanya, ini hadiah dari saya, boleh. Dengan tidak disyaratkan di awal. Ya, ini yang dikatakan oleh Jabir, faqadani wa zadani. Rasulullah SAW membayar hutangnya kepadaku, dan beliau lebihkan. Ya. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik, pendengar dan pemirsa Raja TV. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya via telepon di 021-823-6543. Kita angkat kembali, baik. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak, di mana? Saya Adi Kuitang, Pak. Silakan, Pak Adi. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya mengelola rental mobil online Gokar, ya. Driver yang daftar itu tergabung dalam koperasi yang saya kelola. Kemudian saya tidak ngambil uang aktivasi, hanya saja dari saldo GoPay mereka itu saya kenakan jasa rental 5% setiap withdraw, ya, setiap penarikan uang. Terus koperasi memungut iuran 10.000 per withdraw. Itu seminggu terjadi 2 kali. Itu bagaimana, Ustaz? Hukum. Ini koperasi. Iya. Di bawah perusahaan Gokar atau koperasi itu sendiri, enggak ada hubungan. Koperasi kita sendiri yang buat. Kita yang kelola. Itu di mana setiap para anggota tadi membayar sesuai dengan penghasilan mereka. Kan ada GoPay ya Pak Ustadz ya. Terus? Ada uang tunai yang diterima oleh driver, ada GoPay yang tersimpan di saldo, di mana uang tersebut yang bisa menarik adalah koperasi. Kok uang orang koperasi yang menarik? Iya, itu... Itu kan haknya si driver. Prosedurnya begitu, karena driver ini tergabung dalam rental kami gitu. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa menjawab langsung sekarang ya, karena ini sistem, sebaiknya saya pelajari dahulu apa itu koperasi Anda ini ya. Jelas? Secara langsung mungkin saja pada satu saya sedang jawab. Baik, kepada Bapak Adi, mungkin mekanisme atau skema dari bentuk transaksi yang Bapak jalankan di koperasi bisa disampaikan secara langsung kepada Ustaz pada sesi jawab pertemu langsung, insya Allah bisa nanti diagendakan ya, sehingga Ustaz bisa lebih jelas bagaimana melihat skema pelaksanaan dari transaksi tersebut. Demikian ya Pak ya. Jazakumul khair ya. Demikian bagi Pak Adi yang ada di Kuitang ya, sehingga bisa lebih jelas. Barakallahu fik. Kami angkat dan berikan kesempatan kembali, silakan bagi pendengar yang lain di line telepon 021-823-6543. Di belakang Pak Adi kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Iwan di Cibitung Ustaz. Silakan Pak Iwan. Gini Pak Ustaz ya, saya kan awalnya kerja. Awalnya kerja, terus sekarang tuh usaha dari tahun 2003, tadinya sambilan. Dari usaha pakan ternak, Ustaz. Lanjut Pak, terus. Nah, sekarang itu kan udah kerja lepas gitu, jadi saya memfokus untuk jualan pakan ternak. Itu dari usaha modal saya sekitar 7 jutaan. Halo Pak, silakan. Ya. Ya, dilanjutkan Pak. 7 jutaan itu saya mulai usaha Pak Ustaz. Dan itu saya nggak punya modal. Akhirnya ada teman apa dari perusahaan ngasih modal ke saya. Dari modal itu. Halo, silakan Pak. Pertanyaan intinya. Ini ada suaranya, ada dua gitu Pak tanya. Bapak fokuskan saja via monitor telepon ya Pak, yang lain dimatikan, volume radio TV-nya dikecilkan, via telepon saja Pak ya. Silakan langsung Pak. Jadi awalnya itu saya punya usaha cuma modal 7 juta Pak Ustaz. Iya. Saat itu akhirnya saya dapat barang dari teman, dari sales-sales gitu, akhirnya sampai sekarang itu saya mengelola dari teman itu, misalnya barang dia ngasih ke saya sekitar nyampe ada 100 juta gitu Ustaz. Dari usaha itu saya dapat penghasilan kagak jelas gitu Pak Ustaz, karena barang saya itu nggak bisa dihitung sekarang. Gimana tuh Pak Ustaz ya? Ngitung zakatnya. Kalau selama itu saya mengeluarkan dengan perkiraan gitu Pak Ustaz. Anda mau menghitung zakat, Taib? Iya. Iya. Awal mulai 7 juta. Iya. Kemudian ada orang ngasih barang. Iya. Ngasih ini maksudnya hadiah gratis atau enggak, ngasih menjual? Kelola gitu, Bos. Jadi barang dia saya jualin dalam. Itu berarti kan barang bukan barang Anda. Iya. Sampai sekarang juga bukan barang Anda itu. Jadi dari sales gitu, barang perusahaan ngasih tempo selama 1 bulan gitu. Ngasih itu Anda dengan dia jual beli atau Anda hanya menjualkan saja? Tidak ada kewajiban untuk membayar. Enggak, belum bayar Pak Ustaz. Jadi ya berarti Anda dengan dia jual beli, Bapak. Iya. Kalau jual beli barang itu adalah barang Anda. Iya. Barang Anda, kalau nilai barangnya dan uangnya sampai nisab, Anda berzakat. Iya, Pak Ustaz. Hari ini umpamanya ada berapa barang di stok barang Anda? Nilainya berapa rupiah? Itu barangnya mau sekitar 150 juta misalnya, Ustaz. Hari ini ada? Iya, misalnya ya. Iya. Ada uang tunai umpamanya 10 juta, berarti 160 kan ya? Iya. Andai hari ini jatuh tempo zakat Anda, ada itu berarti 160 juta dikali 2,5%, tapi sebelumnya potong kewajiban bayar ke pihak pemasok tadi, pemilik barang, penjual kepada Anda, potong piutang yang, utang yang sudah jatuh tempo. Kalau utangnya jatuh temponya 3-2 bulan lagi, bayarnya umpamanya per 6 bulan, dia bayar per berapa bulan? Per bulan, Pak Ustaz. Per bulan, yang bulan depan tidak dipotong. Yang bulan ini, itu yang dipotong, dibayarkan. Tinggal umpamanya bayarkan 30 juta, 60 juta. Tinggal 100 ya. Juta kan ya? Ya. 100 juta ini, Anda zakatkan kali 2,5%, keluarkan 2.500 rupiah. Oh gitu, Pak Ustaz. Dan ya, berarti Pak Ustaz bukan dari penghasilan ya? Paham tadi saya jelaskan, Bapak? Iya. Paham? Saya kurang pahamnya gini, Pak Ustaz. Maksudnya barang saya yang ada itu 10 juta, misalnya, Pak Ustaz, ya. Tadi 100. Ya, misalnya gini, Pak Ustaz. Barang saya 100 juta nih, utang yang barang orang ngasih ke saya. Itu bukan ngasih namanya. Bapak kan beli ke dia. Cuman iya. Dengan tidak tunai. Iya. Kalau ngasih itu, Pak, ini hadiah untuk Bapak, barang 100 juta, ambil. Tak ada kewajiban bayar. Itu yang ngasih namanya, Bapak. Terus? Berarti kalau ini kan saya beli berarti itu tadi ya? Iya, Bapak. Iya. Oh iya, paham, Ustaz. Baik. Ya. Bisa difahami, Pak, ya? Iya, jadi kalau pengeluaran zakatnya gimana, Ustaz? Per tahun apa gimana? Iya, per tahun, Bapak. Oh iya, ya. Ya. Dengan catatan sudah mencapai nilai nisab ya, Ustaz? Iya, betul. Dengan mencapai nilai nisab, kemudian Bapak per tahun kemudian mengeluarkan untuk menggenapkan haul. Demikian, Pak. Bisa difahami? Iya, Pak. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Naam, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Radio TV, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi dalam pembahasan As-Suluh sebagai ikhtitam Ustaz kami. Silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dunia akhirat kita dengan pelajari syariatnya. Karena terkadang seseorang yang mengerti pun belajar ilmu syar'i pun terkadang bisa jadi juga pendapatnya tidak benar seperti tadi pada penjelasan muallif, yang dianggap pendapatnya tidak kuat dalam masalah suluh, berdamai dengan memotong sebagian hutang yang beliau melarangnya. Itu pada beliau ulama, apalagi orang yang tidak mau belajar syariat Allah dan terjun dalam usaha mencari kehidupan di dunia ini, pasti dia akan mau tidak mau melanggar ketentuan Allah karena dia tidak faham syariat Allah. Ya, dan ini dosanya dua kali. Dosa dia tidak belajar syariat Allah, kemudian dosa melanggar ketentuan Allah Azza wa Jal. Semoga dengan mempelajari syariat Allah dan mengamalkannya, kita berbahagia mendapatkan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.